Saat ini, pengaruh globalisasi sudah mulai merambah pada penunjang kehidupan masyarakat. Banyak orang yang memanfaatkan internet sebagai sumber mata pencaharian untuk menjual barang atau jasa sebagai startup ataupun menggantungkan usahanya di media sosial yang sudah ada. Tetapi dewasa ini, karena semakin banyaknya pengguna internet, dengan menjual barang dan jasa saja tidak akan cukup bertahan dalam industri ini. Untuk dapat bertahan dan dikenal di internet, harus membawa sesuatu yang berbeda, karena lebih baik saja tidak cukup. Hal itu dilakukan oleh Gilang Al-Aziz Jagini, seorang content creator yang membuat brand menggunakan namanya sendiri dengan nama Jagini13. Jagini seorang pengusaha muda yang berangkat dari ketekunannya dalam mendalami passion yang ia miliki. Kenalin, saya Gilang Al-Aziz Jagini, atau biasa dikenal di dunia sosmed sih Jagini13. Saya freelance illustrator, komikus, graphic design juga. Mungkin ada beberapa konten saya yang beredar di Instagram tuh kayak hashtag komikJ13, hashtag hero hijrah. Jagini sudah mulai mempelajari dunia visual digital sejak bertahun-tahun lalu. Jagini melawan idealismenya sendiri untuk dapat bisa berkarya dan dapat dinikmati oleh banyak pasang mata. Untuk bisa bersaing hingga saat ini, tentu prosesnya tidak mudah. Awalnya sih cuma sukanya tuh gambar-gambar aja gitu kan, bahkan dulu di sampai SD menuju SMP kelas 1, kelas 2, kayak saya tuh idealis, gak mau masuk dunia desain, maunya lukis doang. Tapi saat saya ketemu sama teman saya dulu kelas 2 SMP, itu saya terbuka tuh mata saya dengan dunia desain digital tuh gimana-gimana. Ngasih tahu juga beberapa website-website kontes yang hadiahnya juga lumayan nih, berdolar-dolar gitu. Udah saya tertarik buat ke situ, dulu awalnya sih main-main aja gitu kan. Hingga pada akhirnya, tahun 2015, ia memberanikan diri untuk bekerja sama dengan kerabatnya membuat desain dengan kemahiran grafisnya. Berharap melawan idealisme tersebut, ada pencapaian yang jauh lebih tinggi. Hampir 80% kegiatan di sekolah waktu itu sih, semenjak saya sekolah di SMA itu, hampir gunain jasa desain dan branding saya sih. Karena ya, nggak ada lah yang bisa sebagus saya untuk brandingnya gitu katanya. Untuk desain dan merch juga, kayak ya kaos gitu-gitu aku yang handle gitu sih. Dan untuk penghasilannya sih ya bisa untuk membantu beban orang tua lah untuk menghidupi saya sendiri. Bayaran menjadi alasan, karena kehidupan dan menghidupkan seringkali memaksa keadaan. Tahun tersebut menjadi masa-masa sulit bagi keluarga Jagini. Dari desain yang ia buat sendiri diperuntukkan untuk kehidupannya sendiri. Mungkin rasa kreativitas dan pelopor saya sih ada keturunan dari orang tua sih. Contohnya kayak setelah beberapa tahun kita pindah ke Kediri nih, orang tua saya ini ngeliat peluang nih. Kan banyak tuh anak mahasiswa dari timur kayak dari NTT ke Kediri nih, nerima beasiswa untuk kuliah di Universitas Perawatan gitulah. Nah saking banyak mahasiswa, mereka tuh kayak kesulitan itu buat dapetin makanan yang sesuai dengan rasa-rasa lidah mereka gitu kan. Ya udahlah, di sini orang tua saya kayak ngelihat peluang gitu. Kita buka warung, tapi dengan makanan yang nggak, ya bukan makanan kayak warung-warung di tetangga-tetangga kita lainnya. Ya bagi lidah mereka kurang lah. Karena kita ya bikinlah masakan-masakan yang kiranya buat lidah mereka tuh enak. Dan akhirnya juga kita buka peluang juga ini, gara-gara di Kediri juga kurang kos-kosan waktu itu. Ya udah kita buka kos-kosan lah. Yang kita buka untuk anak-anak dari pelajar-pelajar dari timur ini, terutama buat di kosan di rumah saya itu dulu kosan buat cewek sebenarnya. Akhir tahun 2016, Jagini13 mulai dikenal oleh komikus yang lain. Menurutnya anggapan tersebut mengartikan bahwa karyanya sudah memasuki standar mereka. Untuk bersama berkarya dengan yang lain ataupun bersaing dengan karya yang lain. Mengenai memenuhi, setidaknya Jagini tidak menyulitkan kedua orang tuanya. Uang yang ia dapat dari jasa grafisnya dapat menopang kehidupannya sehari-hari. Pemenuhan kebutuhannya tidak hanya untuk makan. Untuk menunjang kontennya perlu biaya seperti software dan alat yang digunakan untuk pembuatan semua karyanya. Tapi juga tak semanis itu. Seringkali untuk makan saja Jagini harus memutar otak beberapa kali untuk makan satu kali. Dari 3 lauk sekali makan hingga 1 lauk untuk 3 kali makan sudah menjadi asam garam dalam kehidupan kontennya. Yang berjuang di industri maya dengan idenya yang nyata. Hidup di dunia maya agar tetap bisa bertahan hidup di dunia nyata. Masuk SMA, keluarga lagi turun-turunnya, di mana tadi yang aku pernah cerita. Kan dulu kita awal bikin warung, bikin kos-kosan kan. kita yang meloporin, tapi lama-lama banyaklah orang-orang yang ngikutin dan lebih, ya pastinya ngikutin banyak inovasi-inovasi juga kan. Ya akhirnya kita tertinggal di itu, pendapatan di warung mulai turun, kos-kosan mulai sepi gitu kan. Ditipu lah oleh tetangga sendiri gitu-gitu. Ya akhirnya pendapatan dari desain ini juga, atau passion saya di desain ini, jadinya harus berduit nih, gimana caranya bikin passion yang main-main doang bisa jadi duit. Ya akhirnya saya buka komisi gitu. Dan akhirnya juga pas masuk SMA, di mana teman tiga angkatan itu gak ada yang bikin desain sebagus saya katanya, ya akhirnya saya buka lah. Awalnya sih cuma bantu-bantu aja, tapi lama-lama kesini-kesini karena saya juga bukan panitia di acara itu, ya akhirnya saya duitin gitu. Duitin, tapi ya gara-gara teman sendiri awalnya ya bayarnya cuma berapa duit aja, yang seharusnya bisa sampai ratusan ribu. Jadinya pernah dulu ada dari sekolah lain sebenarnya, temen yang mesen juga temen, jadi kita buat narifin angka juga gak enak juga kan. Akhirnya habis eventnya selesai kan, kasih amplop tuh, sampai rumah saya lihat 20 ribu doang gitu dari semua desain yang telah buat. Ya udah saya ikhlas aja gitu kan, namanya juga temen gitu ya. Akhirnya yang dari awalnya cuma main-main, gimana ini desain bisa jadi penghasilan utama saya dan bisa membantu beban orang tua. Untuk saat ini karena Jagini 13 juga udah jadi nama brand sebenarnya, akhirnya sekarang ada proyek kolaborasi atau komisi gitu. Ya bisa dibilang sekali dapat proyek atau kolaborasi gitu bisa digit 5-6 lah. Ya per minggu pasti ada lah. Jagini percaya bahwa untuk berkarya membutuhkan ketekunan dan passion agar kita dapat menikmati prosesnya. Passion adalah hal penting, didalami dan diperluas pengetahuannya agar dapat menjadi ahli dalam bidang tersebut. Jika belum, jangan lelah untuk terus mencari siapa diri kalian dan apa yang bisa kalian berikan agar karya dari Indonesia bisa dilihat di mata dunia. Bagi kalian yang ingin berkarya di usia muda, mungkin ada dua pesan nih buat kalian. Yang pertama, bagi yang udah punya passion mau ngarah kemana, latih sebaik mungkin passionnya, cari banyak referensi, terus bikinlah inovasi-inovasi dari berbagai celah. Terus yang paling utama sih, konsistensi dalam berkarya. Terus bagi yang belum punya passion, gak ada kok yang namanya gak punya passion, pasti ada. Mungkin kalian aja yang belum nemu mau kemana, terus solusinya sih ulik-ulik diri aja. Explore diri, ikutan komunitas yang seminat. Dan satu lagi nih yang paling utama, mulai aja dulu. Jangan pikirin kayak masalahnya nanti ke depan apa, udah mulai aja dulu. Seorang pengusaha adalah orang yang dapat melihat peluang dengan memodifikasi materi yang ia buat agar dapat lebih dinikmati oleh banyak orang sebagai sesuatu yang lebih fresh. Pengusaha juga orang yang memiliki pandangan bahwa waktu adalah penting. Mereka harus siap bekerja kapan saja dan tekanan seperti apapun tanpa mengurangi kualitas dari konten yang akan mereka buat. Seperti kata Jagini, mulailah dulu apapun ide usaha kalian.